5.000 sih kesediaan no. Apa? Oh iya, yang di depan, di depan, yang di belakang duduk. Buat ibu-ibu, sik tama, saking ngomong di sik, engkau tak ngomong no, oke? Terus sampe jawab apa aku yang ngomong no. Hidup Petraka! Alhamdulillah hidup semua. Thank you. Okay. Bojo lurus.